طيب أحكام مسكتة. سكتة طاهر وواصل. واجب السكت بكم مواضع؟ عندك في موضعين في أي سورة؟ تذكر لقمان عندك واحد واجب هنا عندك اوكي ما هو واي سورة بس افرمان عندك المطففين القيامة المطففين ويجوز ماذا الوقف والسكت كمواضع نير عدم نعم أي سورة الكهف وياسين ويجوز الوصل والسكت نعم والوقف ها؟ أنا عندك أسعين نعم آخر الأنفال والبراءة الوصل والسكت والوقف الوصل والإدغام والسكت الحق هنا طيب احكام الراء لا كم كسر نعم تخفيف الراء الى كم وصلنا سبعة اقسام طيب نعم را مفتوحة منومة ساكنة مسبوقة بالفتحة والضم طيب طيب في الوقف مسبوقة بالفتح الضم لا تخلى بينهما ساكن طيب نعم راء الساكنة مسبوقة بالكسر وبعد الراء حرف استيلاء في كلمة واحدة بس عندك مثال نعم بعد همزة الواصل طيب مثال ماذا الراء ساكنة مسبوقة بالكسر وبدأوا حرف استيلاء في كلمة واحدة الصاد قرطاس الصاد قرطاس معنا فرقة بالمرصاد مرصادة إرصادة طيب عندك بعد همزة الوصل مثال ارجع Air kam, طيب. Fauzan. Madam ya wasal. Indak. Ha? Amma haram ma'ruf. Qabla al-fat. طيب, air takib. Aha. أيوة مثل آخر عندك تذكر عندك الكمان مدام جواس الأموين مثال مثال من يسكي القرآن أي أي نزال بكر إرجع الذي لم يكر نزال ثمامة اذهب اذهب ما نرى يعني. ها ارحمهما طيب ها السلام لمن الرضا الاخر عندك ها sudah sebutkan tadi sudah عندك يرجعين يرجعون طيب ها ذكرنا هنا في تمهيد أمثلة كثيرة جدا بعد حمد يهو أصل طيب أصل بريكونا يعني بجد تبيس terbagi menjadi 6 macam. Pertama kasrah. Nah. Dan yang kedua imalah. Imalah namun sabah memunasali terkik. ومجراها نبي الإمالة مجريها ثلاثة إلى أربع نعم كراحص وحمزة يسائي وخلف نعم الذي حفص سر الجلور حمزة دو الجلور يسائي دو الجلور وخلف دو الجلور وذي تجوه تجوه جلور مكي بفتح الميم وإماله راء بسم الله مجريها ومرساها بسم الله مجريها ومرساها kemudian yang lainnya بضم الميم مجريها أو مجراها yang mujariha kiraah Abi Amr yang mujariha kiraah Waras mujari itu kiraah Abi Amr dua jalur kemudian mujari yang dibaca imalah sughra atau taklil nah imalah sughra atau apa taklil at-taklil kemudian yang lainnya mujaraha jadi kerasnya apa yang mujaraha berarti mujaraha kerasnya apa qalun taib ha tadi Abu Amr mujari tadi la syu'bah waman ibn Amir waman ini kathir nah mujre mujre jadi dengan dhammahnya dhammah mim Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca taklil. Kemudian yang lainnya dibaca fathah. Mujraha. Mujraha. Jadi banyak yang dibaca. Yang lebih banyak dibaca apa? Mujraha. Ibnu Katsir dua jalur. Nah, Ibn Abu Ja'far wa Ya'qub masing-masing dua jalur. Kemudian qiraah Syu'bah wa qiraah Qalul. Nah, masuk berikutnya sukun yang didahului oleh kasrah dan setelahnya huruf istifal. Fir'aun, demikian. Fir'aun. Nah, Miryah. Miryah. Nah, saya nomor berapa kemarin? Sudah belum ini? Wahada tuba'an bittifak. Nah, seperti ini bittifak. Maksud tadi yang kasrah tadi juga. Dan yang keempat, sukun dikala berhenti. As-sukun fi hadil waqf masbuqa bil kasr. Walau takhalla bainahuma sakin. Walaupun diselingi dengan sukun. Seperti terakhir itu, sihr. Sihr. Nah. Ya ayyuhal muddathir. Amin. Ya ayyuhal muddathir. Biarkan aja bibirnya. Al muddathir. Al muddathir. Jangan ditutup, kalau ditutup tebal nih. Al muddathir. Al muddathir. Qum fa'anzir. Qum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. Wa rabbaka fakabbir. As-sihr. Kan? As-sihr. Nah. Al-zikr. Al-zikr. Nah. Contoh lain yang ada seling. Andakum. Sebelumnya kasrah ada selingan sukun. Al-hijr. Kan? Al-hijr. Al-hijr. Al-hijr. Kalau kalah nambah di situ. Contoh lain. Fathah sebelumnya itu. Sebelumnya kasrah. Illa kibr. Nah, kibirum. Bikr. Nah, bikr. Baik. Meser dua bacaan. Baik, yang kelima, sukun dikala berhenti didahului oleh ya sukun. Baik sebelum ya sukun itu fathah atau dhammah. Nah, baik sebelum ya sukun itu fathah atau dhammah. Jadi baca yes. Dibaca tebal. Dibaca tipil. Tipis safan. Dia ra. Ra dikala waqaf didahului oleh ya. Baik sebelum ya itu fathah atau kasrah. Yang fathah seperti khair. Nah. La dair. Nah, apa lagi? At-tair. Apa lagi? La la la. Kasrah itu. Sebelumnya fathah. Khair. La dair. At-tair. Apa lagi? Andakum huffaz kaifa? Andakum. Enggak ada. Lupa semua dah. Khair. Nah. La dhair. Kemudian apa lagi? Nah, at-tayr. Hah? Ya sudah tadi. La dhair. Wair. Naam. Am as-sair. Apa lagi? Naam. Kalau bisa cari tulis contohnya nanti kalau ngajar. Naam, tidak kebingungan. Kalau yang sebelumnya kasrah banyak, basir, nadir, naam, nasir, khabir. Naam, dan lain sebagainya. Ya, semuanya dibiarkan bibirnya di situ. Naam, ya kalau bahasa Jawanya meringis. Asir. Amin. Asir. Jangan sampai langsung ditutup. Asir. Asir. Naam, yasir. Yasir. Khair. Khair. Basir. Selanjutnya sukun lalu kasrah. Yang setelahnya huruf istila dalam satu kalimat. Nah. Dalam kalimat lain. Nah. Dalam kalimat yang lain. Fasbir sabra. Mian? Fasbir sabra. Fasbir sabra. ولا تصعر خدك ولا تصعر خدك ولا تصعر خدك ولا تصعر خدك انذر قومك انذر قومك. نعم انتهينا. Masuk yang boleh dibaca tebal atau tipis. Yang pertama misra. Yang ada di surah Yunus ayat 8-7. Yusuf 2199. Az-Zukhruf 51. Nah. Tulis saja. Nah. Al-Kifr yang ada di surah Saba 12. Was-Sad 429. Nudur sittah mawadi' fi surah Al-Qamar. Yasr surah Al-Fajr ayat 3. Naam. Firqin di surah Asy-Syu'ara 63 dan Sad 37. An Asri yang ada di surah Taha 77. Asy-Syu'ara 52. Fa Asri Hud 81. Al-Hijr 65. Ad-Dukhan 23. Naam. Al-Jawar Ar-Rahman 34. As-Surah 32. Wat-Takwir, cari ayat berapa? Takwir insyaallah ma'ruf. Har Surah At-Taubah 109. Jadi kalau dihitung berapa tempat di situ tadi? Semuanya berapa tempat? satu. Siapa yang nambah? Berapa itu? Saya ngitungnya 25, kamu 21. Al-Qamar 6 tempat situ. Enam tempat. Sita mawadi. Sudahlah pokoknya hitungan situ. Nah, kembali ke matematika. Berapa? 25. Masih ada yang ketinggalan tadi. Misra'i dari surah Yunus 87. Yusuf 21 sama 99. Oh, lebih berarti nama. Az-Zukhruf 51. Itu 4 sudah. Kemudian yang Al-Qitr 2 tempat. 6. Sudah ber-6 berarti. Kemudian yang Nudur 6. 6 tempat, 12. Yasra 1 tempat. 13. Kemudian Firqin 2 tempat. Berapa? 15. Kurang berarti ya. 6. Al-Nasri 2 tempat. 11. Fa'asri 3 tempat. 24. 24 ngitungnya keliru juga. Al-Jawar 3 tempat. Kemudian Har 1 tempat, jadi 24. 20 tempat di Al-Quran. Kalau mungkin ada yang nambah, mungkin Anda kurang, saya nyarinya mungkin. Baik, kita baca jangan tebal. Mim Misr. Kemudian mim misr. Bedakan antara mim misr dengan mim misr. Bedanya sedikit sekali. Mim misr, demikian. Tebal situ tadi. Mim misr. Mim misr. Yang dua tipis. Kemudian lebih bagus tebal karena lihat aslinya itu fathah. Karena aslinya fathah Misra. Makanya muqaddam at-tafkhim. Muqaddam at-tafkhim. Kalau yang lainnya ini kasrah karena lihat aslinya. Al-Qitri Nuduri Hududilya takhfifan. Aslinya nuduri. Kaifa kana adabi wa nuduri. Aslinya dayanya. Hududilya takhfifan. Dan Yasri juga. Aslinya Yasri. Baik. Kerja dengan tebal Al-Qitr. Kemudian Al-Qitr. Kokohnya jelas Al-Qitr. Al-Qitr. Ada toknya itu. Jaroknya bikin jelas Al-Qitr. Al-Qitr. Dibaca tipis Al-Qitr. Al-Qitr. Bedanya agak sulit. Nah. Nuzur. Demikian Nuzur. Ini enak. Nanti tipis sekarang. Nuzur. Bukan udir. Nuzur. Nuzur. Nah, bedakan antara kalau nuzur lebih mudah. Fa kaifa kana azabi wa nuzur. Kan? Fa kaifa kana azabi wa nuzur. Tebal. Tipis sekarang. Fakaifa kana adabi wa nuzur. Kan? Fakaifa kana adabi wa nuzur. Wa nuzur. Wa nuzur. baca. Wanudur. Kalau yang tebal mudah, tipis. Biasa saja. Wanudur. Wanudur. Ndak. Wanudur. Langsung tipis, jadi bukan wanudur, bukan begitu. Nah, wanudur, wanudur, jamian. Wanudur. Tak lebih sulit, tapi itu yang mukaddam malahan. Nah, lebih didahulukan karena lihatnya aslinya, asli dari nah, kalimat tersebut adalah wanuduri. Hendak. Wanudur. Wanudur. Wanudur. Tidak. Naam. Wanudur. Biasa saja. Wanudur. Naam. Tidak. Jelaskan. Naam. Wanudur. Amian. Wanudur. Wanudur. Wanudur. Naam. Tidak beda di situ. Kemudian Iza yasr, amian. Iza yasr. Tebal. Iza yasr. Iza yasr. Oh, ini lebih mudah tipis. Iza yasr. Iza yasr. Iza yasr. Iza yasr. Tidak boleh sebagai orang awam membacanya Iza yasr. Nah. Jadi semuanya dibaca. Nah. Wal hazl. Nah, jadi semuanya dibikin kolkolah, bukan kolkolah. Filqo, kemudian filqo, tipis. Filqo. Filqo. Nah, firqo. Filqo. Tebal. Ya. Kullu firqo, kemudian kullu firqo, tipis. Kullu firqo. Nah, yang tebal kullu firqo. Kullu firqo. Nah. An asr. An asr. An asr. An asr. Tipis. An asr. An asr. Ini lebih mudah tipis. Fa asr. Fa asr. Fa asr. Fa asr. Fa asr. Bedakan biar dari gerakan mulutnya. Al jawar. Bal. Al jawar. Dibis. Al jawar. Al jawar. Har. Ya. Har. Har. Har. Nah. Ala jurfin hir. Nah. Ala nah. Her. Ala har. Nah. Banyak kira. Masih lama ini. Hemat ini. Hampir selesai sudah ini. Kita mau pindah kira asyobah. Harus kira jali. Nah. Musafnya, musafnya harus segera jadi. InsyaAllah selesai ini, langsung kita pindah ke qira'ah shubah. Nah, bisa kita ambil dengan singkat dan bisa lama. Singkat 20 hari. Nah. Bacaannya sama dengan qiraah hafs. Beda kalimat ada imalah yang cukup banyak.